Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd, para habaib, para kiai, para alim, pepundhen sepuh bini sepuh ingkang kinabekten, bapak ibu lan para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, alhamdulillah dinten demi dinten kita lewati, kita lampahi, kita lewati ngantos kala wau kita sampun ngliwati tanggal 17 Rajab. Tanggal lengkang nggadai sejarah ageng kaitanipun kalian kalih welas Rabiul Awal. Kalih welas Rabiul Awal dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika berlanjut wonten dinten-dinten sanesipun wonten 17 Rajab, wonten 17 Ramadan lan sanes-sanesipun niku rangkaian. Rangkaian perjalanan lan tumurunipun syariat Islam, tumurunipun ajaran Islam, tumurunipun wahyu ingkang dados tuntunan kangge umat Islam menika. Lawan tanggal 17 Rajab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun Isra lan Mi'rajaken. Kalau wingi kula bahas sekilasnya Asra kalian Aroja. Asra niku perjalanan waktu malam saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Wonten ing ayat pertama suratul Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, terus linuriyahu min ayatina. Niki menawi kita ketok-ketok saking arep subhana, dimulai saking tembung subhana menika kangge nyegati tiyang-tiyang ingkang ragu-ragu, kangge nyegati tiyang-tiyang ingkang kurang percaya, kangge nyegati kalian tiyang-tiyang ingkang isine ingkang mahami nganggo akal. Pokoke arep ana tanda-tanda ra ngandel niku subhana maha suci Gusti Allah saking tuduhan-tuduhan lemah saking tiyang-tiyang ingkang boten bertanggung jawab. Bab kekuatan Allah Ta'ala ngelampahakan Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram dateng Masjidil Aqsa ing dalem waktu ingkang sekejap menika banget kuasane. Ing ayat menika mboten disebut Mi'rajipun, mungkin Mi'rajipun wonten ing surat An-Najm. Mi'raj menika aroja ya ruju, perjalanan ke atas, perjalanan vertikal, aroja ya aroju, perjalanan munggah, nek perjalanan mandap habata ya butu, turun utawi apa mendarat. Senajan minggah terus penginggil niku pundi lokasine nggih mboten usah dibayangke. Ning temeriku ngliwati langit, langit, langit, umumnya manusia ngertine langit iki pancen ning dhuwur. Ning nyate dhuwur iki ya iso ngisor, ya iso samping kanan kiri, iso ngarep mburi, sebab nek kita ngadeg niku ngaske dhuwur ya langit, ngaske ngarep adoh ya langit, ngaske mburi adoh ya langit. Kok umumane tembus ngaske ngisor kono ya langit. Mergo bumi ini bunder. Dengan tembung subhana pun jelas. Mereka lajeng as'alladhi asra bi'abdihi, menika pengukuhan Allah Ta'ala dhateng Kanjeng Nabi, pilih panjenenganipun dipun angkat dados Abdullah, dadi pangkat sing paling gedhe ana ngarsane Allah Taala. Nek jeneng Nabi Musa alaihi salam kalimullah, Ibrahim khalilullah, Nuh najiyullah, Isa ruhullah, niki pangkat-pangkat nek dibandingke Abdullah niku ternyata sing paling dhuwur dhewe Abdullah, sebab mriku pengakuan penghambaan. Pengakuannya Allah Taala ing dalam penghambaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nuduhake kamula bi ubudiyati. Sampurna tekan derajat sampurna anggone ibadah. Nek tiyang niku sampurna ibadah berarti kamula ing dalam rububiyah. Sampurna ing dalam ngertine nang pangerane. Wal fahami dateng Gusti Allah. Dene ana wong rembugan bab makrifat niku rojone makrifat nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ana wong sing ahli ibadah niku rojone ahli ibadah nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Gusti Allah ingkang ngendika sebab dengan pengakuannya bi abdihi. Ajeng allazi barokna haulahu, kita kudu yakin napa mawon sing diliwati dening Kanjeng Nabi, sing disebut, sing disinggol, niki kabeh dadi barokah. Perjalanan Kanjeng Nabi menika menjadikan tempat-tempat ingkang dipun liwati kebak barokah. Mandek wonten Thayyibah dadi barokah akhire kota Medina, sing dadi kota sing paling mulia sak badane Makkah. Ahabul ardi ilallah ba'da Makkah. Medina niku bumi sing paling ditresnani Allah Taala sakwise Makkah. Dadi nomor kalih. Lah Makkah sing Medina secara umum sak kutha menika wonten papan-papan ingkang semakin khusus, semakin khusus ngantos dumugi ing Raudhah niku ya khusus. Langkung khusus malih tenggene Makbarah ingkang wonten nglebet daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan wonten ingkang ngendikaken mulyane makam tempat buqah mulyane lemah sing tinggi sar sumare Kanjeng Nabi niku ngungkuli arus mulyane, ngungkuli arus. Wonten ingkang bandingaken kalinapa bal afdhalu minal arus, luwih mulya ketimbang arus. Niki napa mawon sing diasta Kanjeng Nabi dadine mulya, kalebet tiang-tiang ingkang sami taat ngasto agama dere agamane Kanjeng Nabi dadi umate Kanjeng Nabi niku yo klebu wong sing mulya. Niki linuriyah allazi barakna haulahu niku akibat ternyata tekan ngendi kamulyane Kanjeng Nabi sing disebar ngantos kabeh papan sing disebut niku barokah. Kok Kanjeng Nabi nate maos wirid napa, nate maos kalimah napa, terus enten tiyang meli-meli maos, berarti sing diwaos iki barokah liwat pengen tutuke sing maos ya tiyang dadi katut barokah. Mulane enten tiyang kok kathah wiridane sing maksura sing ngene Kanjeng Nabi ya kenal lisane barokah. Kok duwe ilmu saka ilmu saka ngarsane Kanjeng Nabi ya ilmune barokah. Kok amaliae saka ngene Kanjeng Nabi sing dilakoni ya amaliae barokah. Kok uripe tiru Kanjeng Nabi berarti uripe barokah. Masyaallah. Terus kemudian ayat ingkang ngrembak soal Isra niku ternyata mboten sekedar perjalanan ning pemriku yang ngrembak barokah. Kejawi menika Allah Taala ngersakaken nunjukaken utawi paring piwucal dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina. Allah ngersakaken paring napa puja dhateng Kanjeng Nabi saking pinten-pinten kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala. Nembe buruk mawon pun jelas menika nuduhaken kebesarane Allah Subhanahu wa taala. Buruk. Perjalanan buruk, langkah buruk secepat kilat niku nuduhake kuasane Gusti Allah. Jenengan apa ora butuh jaket kulit, ora butuh pakaian-pakaian khusus. Sakniki arep mabit motor sing kecepatane 200 km per jam niku wis nganggo breaker, nganggo kuwakan macam-macam untuk melindungi diri, padahal buruk kecepatannya lebih dari itu ning jenenge numpake santai. Kecepatannya tinggi tapi perjalanannya seolah-olah santai, masih sempat ngobrol-ngobrol kalian malaikat Jibril alaihissalam. Termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala nalika teng perjalanan menika wonten wanita sing ayu dandanane masyaallah menor-menor nyegat. Nyegat niku ning jenenge mboten kersa dicegat. Mboten kersa. Lajeng ngendika dhateng malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril niki wae napa kok enten tiyang kados ngoten nyegat-nyegat. Oh, wong wedok ayu niku wae ngalamat dunya. Jane wong wedok niki wae wis tuwa ning mergo make apane dadi isih ketok. Asline dunya ki wis tuwa ning mergo make apane dadekake wong isih dadi becet karo dunya. Ngene wong iki. Ya, malaikat Jibril ngendika nek panjenengan kala wau kok kendel dicegat, kok kendel kok mandek, niku umat panjenengan bakal padha kepencet dunya. Kok alhamdulillah Kanjeng Nabi mboten kendel, kok umat insyaallah ora padha kepencet dunya. Nek ana ya kursi siji loro telu. Kok ngoten? Berarti dhewe urung temenanan lek kepengin dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cetha malih nalika Kanjeng Nabi dalam keadaan sulit, sulit bab maisha, sulit bab harta benda, walaupun tidak susah menghadapi kesulitan, niki sampai gunung menawarkan diri kepada beliau untuk menjadi emas. Ning fa'aba jenabi nolak mboten kerso. Kok umpamane kerso ya, umpamane kerso kabeh didungane gunung uga dadi emas, ngendini gunung tembrono dadi emas. Lha mate niki arek kebone hitungane ora nek ora metu emas ya iki. Ning mboten ngono. Dados menika jelas kangge kangge sikap-sikap menawa kangge contoh dhateng umat. Ugi nalika perjalanan menika Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat pinggir papan sing harumnya luar biasa. Bukan harum namanya, tapi harumnya luar biasa. Lajeng nyuwun pirsa dhateng malaikat Jibril dipun ngendikaaken niku papan mabare utawi tempate Dewi Masitoh. Dewi Masitoh niku asmane sinten kok terkenale Masitoh. Masitoh niku tukang jungkati. Ni Fir'aun menika kagungan garwa naminipun Asiyah. Asiyah pun garwa Aisyah. Asiyah. Lajeng kagungan putra-putra, ya tukang rumat putrane jungkati niku sih Dewi Masitoh menika. Lah Masitoh niku saking mustun, mustun niku jungkat. Masitoh yang suntun niku jungkati. Dewi Masitoh menika mang penggawane jungkati putra-putrane Raja Fir'aun. Wis iki tak critakake. Hebate kaya ngopo sing duwe tamatan Dewi Masitoh kadang-kadang ora mudeng. Lulusan alumni alma mater TK Masitoh. Dok diarani Masitoh iki mendhet nami saking saking tukang sisire Raja Fir'aun. Nalika sawijining dinten pas jungkati putra-putrane niku, lha kok jungkate bawah. Lha mendeti jungkat niku kali maca bismillah. Bismillahi ta'sa Fir'aun. Lha putra Raja Fir'aun kaget. Bismillah iki kanthi nyebut nama asmane Gusti Allah lan cilah Gusti Fir'aun sing aku Tuhan. Lah anake kaget. Ya nasibah awaratan siwa abi. Takoni ngoten iki. E masih to on apa ana pangeran sakwene bapakku? Wonten dijawab Allah Subhanahu wa taala. Temenan ku, apa kowe gak wani tak kandak kering bapakku, kandak no prabobo rawati berarti kandak ketenam akhirnya dikon nyabut ucapane, dikon nyabut keyakinane ngebeli masih pembuatan kerso pembuatan kerso dipukso kaya apa wak ora kerso sampai akhirnya Fir'aun menikah murka terus ngongkon pasukan kon godok apa nyiapke jimbuk sing gede banget diobori ning kono banyu polengo pokoke ana zat cair sing ate mumpal-mumpal fir sinten Dewi Masito sak garwane sak putra-putrane niku padha di hukum dicegur di mriku sing terakhir Dewi Masito pasti nggendong putra sing alit arep nyegur niku mirsani putrane liane wis nyebur kabeh gergare piyambake arep nyebur mersane putrane arep nyebur mersane putrane tak rategel iki bayi semene kok takjak wis takjak koyo ngene akhire sik bayi niku saged ngendikan warhadirin yen ana sejarah bayi sing iso ngomong bayi lagi pirang sasi kok iso ngomong niku antawisipun Nabi Isa alaihissalam antawisipun bayi teng zamane ngen Jurek wonten male termasuk putrane bagi Masih Tahanan itu memberikan semangat support dateng ibu jangan ragu-ragu wahai ibu nahnu ala hakim jangan ragu-ragu wahai ibu nahnu kita ini dalam keadaan benar lah nanti akhirnya tamatlah riwayatnya keluarga Dewi Masita. Nanging akibat saking menika muncullah bau harum yang luar biasa. Artinya keharuman akidah, keharuman kebenaran keyakinanipun Dewi Masita sak keluarganya menika dadosaken berandang pengikutnya menjadi gundah gulana. Di mana perjuangan membela akidah itu misalnya ini gampang. Aku Islam ini wis rampung. Biar ngaku Islam itu bapak nunggu disiksa. Ayo Sayyidina Bilal itu ngaku ngaku amanah Bilal ngaku al-ahad al-ahad ini aku ngaku disiksa di tengah padang pasir ditindih watu panasnya orang karuan orang dikei mundur orang keimangan disiksa mung ditekan kue gelengnya putra keyakinanmu tetep kan mengiranake lata uzza ning jawabe ahad ahad ahad niku mempertahankan kalimat tauhid niku ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sayyidina Ammar bin Yasir nalika mempertahankan keyakinan niku sampai orang tuanya jadi taruhan saudaranya jadi taruhan kue gelengnya buat orang ragun bapaknya pejai tetap mempertahankan Islam ibu pejai tetap Islam saudaranya pejai tetap Islam sampai piyambak yang jadi pejai ini kok sejarah perjuangan awal itu para sahabat yang meyakini kebenaran ini Kanjeng Muhammad SAW ternyata sudah diawali sejak zaman Fir'aun zaman Dewi Masita menikah mengatakan mu'amai ibadu senajan Fir'aun mengaku pengiran ning garwan ini di Dewi Asia ini justru iman datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sing ngupani sing sing apa sing melindungi Nabi Musa alaihissalam nalika tesih bayi dikeleke ning ngene kali-kaline lewat istana kerajaan terus dipengutini Dewi Asia terus diobani monggo saat niku Fir'aun bar takoni itu kabar ngimpi terus takoni ahli nujum di bebek iki bakal ana bayi lanang sing lahir sono gede bakal njunting kami bawani Fir'aun. Kula kok malah ana bayi lanang sing tabu-tabune dari niki diamanke diubani kali dari Asia. Dari Asia. Terus akhirnya bener-bener tukang nujumnya ternyata yo gede pas. Sing bangguncang ke kerajaan Fir'aun ya Nabi Musa alaihissalam. Itu betul aman ternyata. Omongan aku pangeran yang bujuni iman datang apa Tuhan lalu lanjut ini perjalanan Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian mandap malam wonten bukit diadipun ajak kendel wonten istu waling papan kajian kajian Nabi ngendika datang malaikat Jibril ini tempat apa wahai Jibril niki turi sina niki bukit tur sina tempat munajat Nabi Musa alaihissalam. Pemriku Nabi Musa alaihissalam menikah munajat sing akhiripun matur ya Allah arini jaharatan nyuwun dipanggihai Gusti Allah kaki buak-buakan leh-lehan namun nembi sumerat nur kita jalan nur Allah nuri Gusti Allah muncul nampak di hadapan Nabi Allah Musa alaihissalam tanggalipun sampun semaput boten kiyat ngadepi nuri Allah subhanahu wa ta'ala benten kalian kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Ta'ala zat di zat ya. Zat di zat bahkan ra'a bi'aini ra'sihi menika sampai 10 kali mboten napa napa hikmahe tidak ana panjenengan keringanan-keringanan niku mboten soal keringanane ning Allah Ta'ala ngersakake kanjeng Nabi diparingi sekep niku ben bali meneh disuguhi bali meneh bali meneh bali meneh ngantos 10 kali ini bisa menunjukkan kehebatane Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap 10 kali kepada Allah Ta'ala tidak terjadi apa-apa sementara Nabi Musa yang berikan saran agar minta keringanan niku nalika semanten nyuwun dipanggil Gusti Allah nembe nur mawon sing pajala sing gedul dipungkun sama ikilah luar biasa nih Nabi kita alhamdulillah kita bagus umat ibu mungkin-mungkin tunda akronel umat ini bersedia kronokan Nabi ibu akronel Rasul umat ibu jadi akronel umum Allahumma amin ya anak ibu yang jadi umat semuanya monggo kita penuhi umur kita menurut berusaha misalkan tindak lantai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrah ibrah itu mendidani syahat ini hati kota mutabah ru'yatul madbu inda kulli halin wa ala kulli halin wa fi kulli halin sing jenenge ibrah ngetuti wiyo kaya-kaya weruh sing ditutup ing dalem keadaan apa wae penjenengan dahar penjenengan itu ibak kanjeng Nabi kelingan cara dari kanjeng Nabi terus ditirakke sampai sare kelingan cara sare ini kanjeng Nabi terus ditirakke sing penting matane berhati kanjeng Nabi nek sare menika miring sing tengen wonten nambah terus astani sesetua ini bantal sing sepuluh gini jadi itu posisi pertama posisi awal soal jenis ini waktu pertama ini menggora kita menawis anggur jeblak ini sampai saya ini malam monggo berusaha niru termasuk dari carane dar yang dari sepira yang bisa niru ini sing angin malam niru sing enak-enak Pun rata terus kayak tidak tersinggung. Kapan Bapak Ibu yang perlu dirasami, mungkin manfaat, mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.